Faslun fi ahkamil hibati. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum hibah. Hibah atau memberikan suatu benda dengan cuma-cuma. Wahya lugatan ma'khudatun min hububri. Kata ribah secara makna, kata hibah secara makna bahasa diambil dari kata hububri. Hububri artinya adalah hembusan angin. Wahya juzu antakuna min habba min naumihi idastai kodo. Faka'anna fa'ilaha istaiqadha lil ihsan. Kata hibah bisa juga diambil dari kata habba. Habba min naumih. Artinya adalah bangun dari tidur. Jadi seakan-akan seseorang yang menghibahkan barangnya, dia telah bangun untuk melakukan kebaikan. Wahya fi syar'i tamlikun munajjazun mutlakun fi ainin halal hayati bila iwadin. Walau minal adna ilal a'la. Hibah secara makna syariat adalah memberikan kepemilikan yang tanpa ada batas, dan pemberian itu dilakukan di saat masih hidup tanpa meminta imbalan. Dan pemberian itu juga termasuk hibah walaupun dilakukan dari orang yang derajatnya lebih rendah ke orang yang derajatnya lebih tinggi. Fahorja bil munajjazi al wasiat. Jadi munajjaz ini mengecualikan wasiat. Wasiat artinya tidak tergolong hibah, tidak tergolong hibah karena wasiat tidak ada unsur munajjaz. Jadi hibah ini tidak diperbolehkan hal-hal yang tidak munajjaz. Munajjaz artinya ada batasan ya, ada batasan. Karena wasiat, seorang yang mendapatkan wasiat, dia baru bisa memanfaatkan barang yang diwasiatkan kepadanya setelah kematian dari orang yang memberikan wasiat. Jadi wasiat ini tidak munajjaz karena masih ada batas untuk memanfaatkan barang yang diwasiatkan. Wabil mutlaki atamlikul mu'akkatu. Dan juga mengecualikan memberikan kepemilikan tetapi pemberian itu dibatasi waktu. Fakhoroja bil aini hibatul manafi. Jadi hibah harus yang dihibahkan harus berupa benda, tidak boleh berupa kemanfaatan sesuatu. Fakhoroja bihalil hayati al wasiyah. Dan wasiat juga tidak menjadi pengecualian dari hibah, karena hibah harus dilakukan di saat hidupnya seseorang yang memberikan atau seorang yang menghibahkan. Walatasiful hibatu ila biijabin wa qabulin lafdhon. Hibah harus ada, hibah bisa sah dengan syarat adanya ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan dari pemberi dan qabul adalah penerimaan dari orang yang mendapatkan hibah. Wa dzakaral musannifu dzabital mauhubi fi qaulih wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu wa ma la yajuzu bai'uhu kamajhul la tajuzu hibatuhu illa habataihin tahwanah wihima wa nahwahuma. Dan musannif pengarang takrib di sini beliau memberikan standaritas barang yang sah untuk dihibahkan dengan penjelasan beliau, yaitu setiap hal yang sah untuk dijual maka hal itu juga sah untuk dihibahkan. Artinya antara syarat hibah dengan syarat hal yang dijual, benda yang dijual ini syaratnya sama. Dan sebaliknya, bila benda tidak sah untuk dijual, maka benda itu juga tidak sah untuk dihibahkan. Contoh benda yang tidak sah dijual adalah benda yang belum jelas. Jadi sesuatu yang belum jelas, yang belum diketahui dengan pasti itu tidak diperbolehkan untuk dijual. Ila habatai hintah wa nahwihima falayajuzu bai'uhuma wa tajuzu hibatuhuma. Dalam kaidah ini atau standaritas ini ada pengecualian, yaitu di kitab ini dijelaskan pengecualian itu adalah dua biji gandum ini tidak sah untuk dijual tetapi sah untuk dihibahkan. Watum laku wala talzamul hibatu ila bil qabdi bi idnil wahib. Ini ada yang kurang ya, mestinya wala tum laku, kurang la ya. Wala tum laku wala talzamul hibatu ila bil qabdi Bi'idnil wahib. Barang yang dihibahkan tidak bisa dimiliki dan tidak bisa terikat kecuali barang itu telah diterima. Jadi harus ada penerimaan dari mauhub, mauhublah atau orang yang diberikan. Dan penerimaan itu harus atas izin dari yang memberikan. Falau matal mauhubulah awil wahibu qobla qobdil hibah lam tanfasih al hibah wa qoma warisuhu maqamahu fil qobdi wal iqbad. Bila salah satu dari pemberi atau penerima keduanya meninggal, maka hibah itu tetap berjalan, hibah itu tidak terputus, dan orang yang menerima atau memberinya digantikan oleh ahli waris. Jadi bagi ahli waris dari pemberi, dia memiliki hak untuk memberikan, dan bagi ahli waris yang menerima hibah, dia memiliki hak untuk mengambil hibah itu. Wa idza qabadu hal mauhubulah lam yakun lil wahibi ayarji'a fiha illa ayakuna walidan wa in ala. Di dalam hibah ini ada satu hukum yang tidak dimiliki oleh akad yang lain. Hukum itu ialah kebolehan meminta kembali. Kebolehan meminta kembali barang yang telah diberikan. Namun kebolehan itu hanya berlaku bagi orang tua. Jadi orang tua yang memberikan benda kepada anaknya, setelah benda itu diterima, orang tua itu boleh mengambil kembali benda yang diberikan. Dan orang tua ini juga berlaku bagi orang-orang yang ada di atasnya, yaitu bisa ayah, kemudian kakek, dan seterusnya. Jadi hibah ini hukumnya sudah lazim atau sudah terikat setelah benda itu diterima. Artinya selain orang tua, dia tidak boleh mengambil kembali harta yang telah diberikan selama benda itu sudah diterima oleh mauhublah atau orang yang menerima hibah. Wa idza amarasah sun sayan aidaron mathalan ka qaulihi amartuka hadhihi dar aw arqabahu iyyaha ka qaulihi arqabtuka hadhihi dar waja'altuha laka rukba ay in mitta qabli adatilayya wa in mittu qablaka istaqarrat laka faqabila wa qabida kana dhalika syai'u lil mu'mari aw lil murqab. Di dalam hibah ini ada dua istilah, yaitu umroh dan rukbah. Umroh ialah memberikan barang selama hidupnya. Artinya, seseorang memberikan barangnya ke orang lain, tapi pemberian itu dibatasi selama hidupnya. Jadi di sini disontohkan, Akmar tuka hadidar, saya memberikan rumah ini kepadamu selama kamu hidup. Atau rukbah. Rukbah ini menunggu kematian. Jadi antara pemberi dan penerima ini keduanya sama-sama menunggu kematian. Rumah ini saya berikan kepadamu, tetapi bila engkau mati sebelum aku, maka rumah itu kembali kepadaku. Dan bila aku mati sebelummu, maka rumah itu tetap menjadi milikmu. Jadi rukbah atau di dalam kitab ini arqabahu, ini adalah antara yang memberikan dan yang menerima, keduanya saling menunggu mana yang lebih mati dahulu. Jadi ini istilah orang Arab dahulu ya, ada umroh, ada rukbah. Kalau umroh adalah memberikan selama hidupnya, kalau rukbah tergantung dahulu mana yang lebih dahulu meninggal. Dan umroh dan rukbah ini telah diterima oleh yang menerima. Maka benda itu menjadi milik penerima pemberian. Jadi penerima pemberian disebut dengan mu'mar atau murqab. Wa liwarasatihi min ba'dihi wa yalhu syartul madzkur. Artinya pemberian yang disyaratkan dengan umur, dengan usia dari yang menerima, atau pemberian yang disyaratkan dengan wafatnya yang menerima barang setelah pemberi, kedua syarat ini tidak dianggap oleh syariat. Syarat ini tidak dianggap oleh syariat. Dalam arti pemberian ini sama seperti pemberian tanpa syarat. Jadi sama seperti pemberian tanpa syarat, orang yang menerima pemberian atau mauhublah, dia tetap mendapatkan barang itu selamanya, walaupun dia sudah meninggal, walaupun dia meninggal sebelum seseorang yang memberikan barang itu. Jadi intinya adalah ada dua istilah di dalam hibah, ada umroh dan rukbah. Tetapi istilah itu hukumnya sama seperti hibah yang lain.